وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك الرحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يجد في معاملة الحق ما يجد أهل الشهوات في شهواتهم من اللذة والحلاوة. Seseorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat keimanan yang sebenarnya sehingga dia mendapatkan di dalam segala macam ketentuan Allah terhadap kita seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang terselubung di dalam syahwatnya dengan mendapatkan kelezatan dan kemanisan dari syahwat mereka. Nah, jadi ini termasuk daripada keimanan. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang inti daripada ilmu tasawuf. Yang mana intinya tersebut adalah dengan mengetahui akan jati diri kita sebagai seorang hamba dan mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang menentukan semua perkara. Nah, itu adalah inti daripada ilmu syariat, inti daripada ilmu tauhid, inti daripada ilmu tasawuf. Jadi kalau kita sudah mengetahui status kita, maka kita akan mengetahui tentang statusnya Allah sebagai Tuhan kita. Oleh karenanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dengan status dirinya, kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, kealpaan dirinya, dan lain sebagainya, maka pasti dia itu akan mengetahui ternyata di atas sana ada Tuhan yang mengaturnya. Itu artinya barang siapa yang mengetahui dirinya, dia akan mengetahui Tuhannya. Nah, maka di sini, seseorang itu tidak akan sampai kepada puncak keimanan. Sehingga, dia merasakan segala macam ketentuan Allah, segala macam perlakuan Allah kepada kita yang tidak lain, segala macam yang kita dapatkan adalah perlakuan Allah dan bentuk perlakuan Allah kepada kita. Baik merupakan sebuah keburukan maupun sebuah kebaikan. Baik merupakan sebuah kesengsaraan maupun sebuah kebahagiaan. Baik merupakan sebuah keberkahan maupun sebuah keapesan. Semua itu datangnya dari Allah. Kalau kita sudah bisa menghadapinya dan kita merasakannya seperti yang dirasakan oleh ahli syahwat dalam syahwatnya mereka, dalam kelezatan dan kemanisannya, berarti kita itu telah mencapai kepada keimanan yang sesungguhnya. Tapi selama kita belum sampai ke batas itu, selama itu pula berarti keimanan kita sangat minim, sangat jauh daripada kesempurnaan. Banyak manusia ketika dia itu mendapatkan muamalahnya Allah SWT kepada hambanya berupa kebahagiaan dan kebaikan, maka gampang sekali dia mengatakan segala puji, segala syukur hanya untuk Allah semata. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini semua karena Allah, karena Allah, karena Allah. Semuanya kembali pada Allah. Ya gampang kalau kebaikan. Tapi ketika dia itu diberikan sebuah kesengsaraan, kesedihan, kesusahan, maka langsung seakan menghujam dan menghujat kepada Allah. Seakan-akan dia itu menyalahkan Allah. Kenapa harus begini ya Allah? Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau kebaikan, semuanya gampang. Dapat kebaikan, alhamdulillah. Semua bilang alhamdulillah. Tapi ketika kita tertimpa musibah, kenapa kita juga tidak mengatakan innalillah? Nah, makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. In asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu syarrun inqalabah ala wajhihi. Jadi di antara manusia itu ada yang menyembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala, tapi dari satu sisi saja, yaitu sisi kebaikan. Kalau dapat kebaikan, Masya Allah, kembali kepada Allah, rajin ibadahnya. Fahim, semua karena Allah, ingat pada Allah. Tapi begitu terkena musibah, fahim, maka dia langsung lupa kepada Allah. Menyalahkan Allah dan sebagainya. Mencari sebab-sebabnya dan sebagainya. Ada pula sebaliknya. Ketika tertimpa bencana, ketika tertimpa musibah, langsung ingat pada Allah. Ini Allah, Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Berpuasa sekian puluh hari, baca Yasin sekian puluh kali, ziarah sana, ziarah sini, kembali kepada Allah, ingin minta kepada Allah supaya disegerakan cobaan ini, musibah ini, dihilangkan darinya. Tapi ketika sudah dapat nikmat, lupa. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Bahkan cenderung orang yang tidak beriman. Makanya di sini dikatakan, seorang yang beriman itu tidak akan mencapai kepada puncak keimanannya sehingga dia merasakan lezat semuanya. Ketentuan Allah semuanya lezat. Yang baik, lezat. Yang tidak baik pun lezat. Yang berupa kebahagiaan, terasa lezat. Yang berupa kesusahan juga terasa enak dan manis baginya. Bisa kita merasakan seperti itu? Bisa tidak kita merasakan seperti itu? Sekarang belum bisa. Tapi suatu waktu harus bisa. Kalau kita gak bisa, berarti kita terkecoh. Kita tertipu. Dan itu kemauan dan kehendak setan itu. Mau? Jangan, kita harus berusaha untuk bisa. Gimana caranya? Ya harus dilatih. Allah Ta'ala itu tidak menciptakan manusia dalam keadaan langsung alim. Walaisal mar'u yuladu aliman. Gak ada anak itu dilahirkan dalam keadaan alim. Begitu pula. Nggak ada seorang anak langsung dilahirkan dalam keadaan berani, dalam keadaan sabar, dalam keadaan bersih hatinya, dalam keadaan baik akhlaknya. Nggak mungkin. Semua itu dalam keadaan standar. Semuanya standar. Dibikin standar oleh Allah Ta'ala. Sampai dia itu melatih. Jadi orang yang terlatih. Belajar. Jadi orang yang alim. Berusaha. Berakhlak yang baik. Jadilah seorang yang terkenal dengan akhlak baiknya. Dan lain sebagainya. Jadi gak mungkin, kalau tanpa usaha tidak mungkin. Karena kita berada di alam yang penuh atau syarat dengan usaha dan upaya. Tanpa usaha, tanpa upaya, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita mau makan. Kita tahu Allah yang ngasih makan. Kita tahu Allah yang ngasih rezeki. Tapi aku gak mau pergi kamar. Aku mau tetap di sini. Sampai ada orang nyuapin aku. Siapa yang mau? Emang kamu raja, ratu gitu? Usaha dulu. Datang sana, ngantri juga di sana. Taruh piringmu, beri kasih nasinya. Baru kamu akan dapatkan sesuap nasi. Kamu akan makan. Yang beri makan itu Allah. Tapi kalau kamu berharap, enggak. Aku yakin Allah yang beri makan. Aku yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya tidak makan. Maka aku yakin juga, di sini pun aku bisa makan. Ya sudah, serah kamu yakin semacam itu. Tapi jangan salahkan kalau keyakinan kamu itu tidak sesuai dengan kehendakmu. Karena apa? Siapa kamu sampai berkehendak seperti itu? Hah? Emangnya kamu apa yang telah lakukan? Seakan-akan Allah itu harus memanjakan kamu. Siapa kamu? Nabi Muhammad berusaha. Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad juga berupaya. Bahkan Nabi Muhammad pernah suatu waktu di dalam suatu kisah. Di dalam sejarah Nabi. Di mana beliau itu tidak ada sesuatu yang bisa dimakannya di rumahnya. Maka beliau tidak mau menjadikan dirinya itu beban kepada umatnya. Tidak mau. Itu bukan kebiasaan daripada seorang yang beriman. Dan itu diprakarsai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat, mengimami sholat, tiba-tiba para sahabat Nabi itu di belakang Nabi mendengarkan sebuah gesekan dari badannya Nabi. Gesekan itu tidak seperti biasanya. Dan terlihat lamban sekali gerakan Nabi dalam sholatnya. Sehingga begitu tuntas Nabi melaksanakan salam dari sholatnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Gal ya Rasulullah, engkau sakit?" "Gal tidak." "Kenapa wahai Umar?" "Gal iya, kami mendengar suara gesekan yang berasal dari perutmu. Dan kamu lamban sekali gerakanmu." Apa jawaban Nabi SAW? "Gal iya, itu suara gesekan itu suaranya batu yang ada di dalam sarungku ini. Dan aku letakkan batu dalam sarungku ini karena aku sudah tidak makan selama 3 hari 3 malam. Sehingga sahabat Nabi berteriak, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak katakan kepada kami? Sehingga kami akan mencarikannya untukmu kalau kami tidak punya. Biarkan kami tidak makan, sekarang kau yang makan." Apa jawaban Nabi SAW? Apa katanya Allah Ta'ala? "Kalau sekiranya aku sebagai pemimpin kalian, sebagai Nabi kalian, kemudian menjadi beban kepada kalian, apa kiranya?" katanya Allah. "Aku tidak mau menjadi beban untuk umatku. Biarlah yang semacam ini keadaanku, aku jadikan sebuah hadiah daripada Allah Ta'ala untukku. Supaya tidak ada lagi satupun daripada umatku yang mati dalam keadaan lapar. Biarkan aku yang menanggungnya." Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nggak mau menjadi beban bagi umatnya. Sehingga apa? Tatkala dia itu mendapatkan di dalam rumahnya itu nggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Dia tanya pada Aisyah semuanya, istrinya, tidak ada yang bisa dimakan. Nabi, seorang suami yang bertanggung jawab. Tidak mau sampai istrinya tidak bisa makan. Istrinya sengsara, itu adalah kewajibannya. Maka benar karena Nabi SAW, Nabi pergi ke pinggiran kota Madinah untuk mencari pekerjaan supaya mendapatkan upah. Coba lihat, kenapa Nabi SAW harus pergi ke pinggiran kota Madinah? Karena di situ banyak, masih banyak sahabat-sahabat badui yang belum mengerti, belum faham dengan Nabi. Dengan harapan mereka tidak tahu, kalau tahu Nabi mereka tidak akan mempekerjakan. Sampai ada di antara mereka yang mau mempekerjakan Nabi dengan pekerjaan berupa menyirami setiap pohon kurma yang dimilikinya. Setiap satu kali siraman, satu buah kurma. Maka Nabi mengambilnya. Satu timba, siram, satu kurma, dua kurma, tiga kurma, kumpulkan. Tahu-tahu, tengah-tengah Nabi SAW mengambil air, tiba-tiba timbanya itu terputus dan masuk ke dalam sumur. Marah si badui ini. "Kamu tidak berhati-hati." Kenapa dia itu marah? Begitu marah karena sumur itu di Arab Saudi itu, di Arab sana itu dalam, paling cetek itu. Itu kira-kira 30 meter itu baru paling cetek itu. Makanya orang yang punya sumur berarti orang yang berkuasa dulu. Karena air. Marah, siapa mau ngambil timba? Karena marah si badui itu langsung menampar Nabi SAW. Nabi ditampar. Nah, tapi kata Nabi, "Jangan kau marah dulu. Kalau cuma masalah timba yang jadi masalah bagimu, jangan, gak usah kau marah." Akhirnya diludahi oleh Nabi SAW, tiba-tiba air itu keluar. Naik-naik sampai ke atas, diambil timbanya, ini timbalmu. Diambil kurmanya, dia kembali. Kaget dia. Melihat suatu mukjizah yang luar biasa itu. Dia heran, siapa ini orang? luar biasa, tampak sesuatu keajaiban di depan mataku. Akhirnya dia enggak tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian seorang yang ditanya, siapa dia? Nabi Muhammad, kamu enggak tahu itu nabimu? Astagfirullahaladzim, aku sudah menamparnya. Karena menyesalinya, dia ambil tangannya, kemudian diambil satu parang, dipatahkan dan diputuskan itu tangannya. Sebagai kafarah, karena dia itu telah menempeleng Nabi Muhammad SAW. Dibawa tangan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya berkata, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku tidak tahu kalau itu engkau. Sambil menangis-nangis, beliau tidak dirasakan rasa sakitnya. Itu sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Aku tidak tahu kalau itu engkau, ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tersenyum sambil kaget melihat tangan itu yang dibawa, digotong begitu. Dan Nabi tidak mau yang semacam itu terjadi pada umatnya. Itulah Nabi kita Muhammad. Jadi begitu cinta kepada umatnya luar biasa. Oleh karenanya rugi. Kalau kita tidak mendapatkan usapan cintanya Nabi Muhammad di dunia, enggak dapat, rugi. Kalau kita mau dapatkan usapan cintanya Nabi Muhammad, kalau kita dalam keadaan semacam ini, mengikuti hawa nafsu terus, mengikuti hawa nafsu kita dan melaksanakan maksiat apalagi, tambah jauh kita dari Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang sedang membangun jembatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah jembatan itu terbangun, rapi, maka Nabi Muhammad datang kepada kita. Dan kita membangunnya harus dengan iman, membangunnya harus dengan takwa, membangunnya harus dengan syariat dan keislaman. Baru kita akan tersambung dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita ingin menyambung, tapi kita berbuat maksiat, maka seakan-akan kita telah memutuskannya atau memperpendek jembatan itu, tidak akan tersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rugi yang semacam itu. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kenikmatan melebihi daripada kenikmatan dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Satu contoh, di Hadramaut ada seorang wali min awliyaillah dari cucu Nabi SAW yang bernama Al-Habib Ahmad Bajuhdub. Habib Ahmad Bajuhdub ini, beliau dari mulai umur 9 tahun sudah berkumpul langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan yakhodotan, dalam keadaan terjaga. Bagaimana ceritanya? Beliau ini adalah karena didikan orang tuanya. Semua itu karena didikan. Tidak mungkin seorang itu akan menjadi seorang yang besar kecuali karena didikan. Jadi beruntung kalau kalian mempunyai seorang guru yang mendidik kalian, menyampaikan kalian kepada Allah dan Rasulnya, itu beruntung. Tapi kalau tidak ada didikan, susah. Zaman sekarang ini kita tidak ada pendidikan. Apalagi dengan perkara-perkara, sebab-sebab yang begitu banyak yang menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita. Lalu kita tidak mempunyai seorang profil yang bisa mendidik kita. Di dalam zaman yang seperti sekarang ini, bahaya sekali. Kalau seumpama diibaratkan suatu bangunan itu yang membangunnya itu 1000 tukang. Secepat apapun akan terlaksana bangunan itu. Tapi kalau ada yang merobohkannya, walaupun satu orang yang merobohkannya, tetap aja bangunan itu dia akan terlaksana. Ini zamannya sekarang ini. Yang menghancurkan itu sebaliknya, bukan 1000. Yang membangun satu yang menghancurkan. Sekarang yang menghancurkan 1000. Yang membangun cuma satu orang. Ini terjadi zaman sekarang ini. Jadi sangat sangat naif. Sangat-sangat mengherankan kalau seumpama kita tidak merasa takut, was-was dengan keadaan zaman yang seperti sekarang ini. Jadi harusnya sekarang ini gimana? Harusnya sekarang ini gak usah keluar. Di rumah. Di pondok. Dekat sama Allah terus. Enak, nikmat. Tapi kalau sudah keluar, begitu keluar saja, kembong lain sudah perasaannya. Apalagi sudah depan televisi, lain lagi sudah perasaannya. Depan internet, lain lagi sudah perasaannya. Tambah jauh. Nah, ini sudah zamannya sekarang ini. Nggak ada orang yang bakal selamat berpegang teguh dengan agamanya, kecuali kalau dia itu berpindah-pindah dari puncak gunung yang satu ke puncak gunung yang lainnya. Ini zamannya. Sehingga lihat, beliau dididik oleh orang tuanya. Dari semenjak kecil dididik. Di antara didikannya adalah, ayahanda beliau berkata kepadanya, ya Ahmad, maukah kau bersumpah kepadaku? Sumpah apa ya? 1 bulan ini kau gak boleh melakukan kemaksiatan apapun juga. Hanya sebulan ya? Iya, sebulan saja. Baik. Bersumpahlah dia depan ayahnya. Bersumpah, demi Allah, aku tidak akan melakukan maksiat apapun yang membuat murka Allah. Dijaga dari segala macam kemaksiatan. Masih belum balik, sudah dijaga dari maksiat. Dari kecil itu sudah dijaga. Begitulah para salafun saleh dulu. Bahkan para habaib di Hadramaut itu. Di Hadramaut itu ada 3 masjid yang sangat terkenal. Yaitu Masjid Al-Bajadid, Masjid Al-Basri dan Masjid Al-Ubaidillah. Jadi semua tiga-tiganya putranya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Pertama kali datuknya Habaib yang berhijrah dari Irak menuju ke Hadramut. Nah, di situ tiga masjid itu adalah tiga segi atau segitiga yang dijadikan sebagai tolak ukur atau perbatasan bagi anak-anak mereka nggak boleh keluar dari batas itu. Jadi padahal kalau kita ngelihat kemarin waktu Ustaz pergi Hadramut 1.5 bulan yang lalu, itu kita pergi dari satu masjid ke masjid yang lainnya di tiga masjid itu, kira-kira itu diameternya itu adalah 2 kilo atau 2.5 kilo saja. Itu pun 2.5 kilo, jadi keseluruhan ya, jadi secara keseluruhan, bukan dari sini ke sana 2.5 kilo, enggak, keseluruhan. Apa yang dilakukan oleh mereka itu, segitiga itu digunakan untuk apa? Perbatasan bagi anak-anak mereka dan keluarga mereka tidak diperbolehkan keluar daripada segitiga itu. Enggak boleh. Supaya enggak bercampur, berkumpul dengan orang-orang yang bukan dalam didikan para habaib. Sampai kapan? Sampai mereka balik baru mereka boleh keluar. Sampai mereka balik umur 13 tahun minimal, baru mereka keluar dari situ. Dari saking mereka itu benar-benar mendidik anaknya. Dan mereka rata-rata dari mulai kecil itu sudah dihafalkan dan diwajibkan untuk menghafal kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Di mana dalam kitab itu disebutkan tentang sunnah-sunnah Nabi dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Harus itu hafal. Dari mulai doanya, akhlaknya, budi pekertinya, semuanya harus dihafalkan dan diamalkan. Kalau sudah hafal mereka, begitu mereka itu masuk umur 10 tahun, maka diundang tetangga-tetangganya semuanya. Kemudian setelah mereka itu diundang, maka si ayah mengatakan, saksikanlah. Tolong kami mengundang kalian semua untuk menyaksikan aku. Sebagai ayahnya anak ini, aku sudah menghafalkannya kitab Bidayatul Hidayah, dan aku sudah mendidiknya, sekarang aku sudah serahkan lagi kepada dirinya, urusannya dia sendiri. Sehingga anak itu takut. Di umur 10 tahun sudah takut. Aku sudah bertanggung jawab sendiri sekarang. Bukan tanggung jawab lagi ayahku. Dan aku sudah disaksikan kepada semua orang bahwasanya ayahku sudah lepas tangan daripada aku. Sehingga begitu luar biasa mencengkramnya didikan yang semacam itu. Sehingga mereka itu banyak yang menjadi wali Allah. Banyak di antara mereka itu ke komisi itu belum masih klimis itu sudah jadi wali Allah. Nah, karena apa? Didikan, semua didikan. Makanya Nabi SAW mengatakan adabani Rabbi fa'ahsana. Tadi biar aku yang mendidik aku, itu adalah Allah. Langsung Allah yang mendidik aku. Pernah Nabi SAW ketika sedang berdiskusi dengan orang-orang Gures, orang-orang kaya Gures, pentolan-pentolan Gures yang diharapkan mereka itu masuk mendapatkan hidayah masuk dalam Islam. Tiba-tiba datang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ummi Maktum yang buta matanya. Dia ingin berbicara, memutuskan ucapannya Nabi dengan mereka. Nabi kan agak marah. Jadi bukan nabinya yang salah. Ibn Maktumnya yang salah sebetulnya. Kenapa? Dia tidak tepat memotong ucapannya Nabi kepada mereka. Padahal Nabi sangat berharap mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi di situ ditegur Allah Ta'ala. Abasah wa tawalla anja'ahul. Langsung Allah sendiri yang mendidik. Jangan. Jangan kau semacam itu kepada orang yang buta. Dia begitu karena dia tidak tahu. Dia namanya juga buta. Sementara kau memperhatikan dia, dan engkau tidak bersandar kepada Allah. Allah yang memberikan dia, bukan kamu. Walaupun kau berusaha, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa dapat hidayah mereka semuanya. Walaupun kamu berusaha untuk sefokus mungkin kepada mereka, tapi kalau Allah tidak berkehendak memberikan hidayah, tidak bakalan bisa. Tegur langsung oleh Allah Ta'ala. Teguran-teguran itu adalah didikan-didikan. Itulah maksudnya Nabi SAW bersabda, adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Maka seorang itu kalau ingin menjadi baik, harus terdidik. Dan dididik oleh orang-orang besar. Apa artinya orang besar? Orang-orang yang dididik oleh guru-guru yang besar. Siapa guru-guru yang besar? Guru yang besar itu adalah guru-guru yang ada silsilahnya, ilmiah. Bersambung. Ayahnya, gurunya itu diajarkan oleh seorang guru yang besar. Gurunya belajar kepada gurunya juga yang besar. Terus begitu sampai berujung dan bersumber kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu didikan yang benar. Nah, ini lihat. Sampai kemudian lewat sebulan, berhasil dia tidak berbuat maksiat sama sekali karena bersumpah. Setelah lewat sebulan, maka ayahnya datang lagi memanggil Ahmad. Hayo Ahmad. Ahmad, maukah engkau mengupdate, memperpanjang sumpahnya sebulan lagi? Baik ayah, mudah katanya. Cuma sebulan lagi, enggak apa-apa, gampang katanya. Diperpanjang lagi sebulan. Lewat bulan kedua, dipanggil lagi oleh ayahnya. Ya Ahmad, mau engkau memperpanjang satu bulan lagi? Satu bulan lagi aja, ayah, kali ya, baik. Tiga bulan, dia itu tidak berbuat maksiat. Karena sumpahnya kepada ayahnya itu. Sehingga setelah lewat tiga bulan itu, maka ayahnya bertanya kepada anaknya, apa yang kamu rasakan dengan segala macam kemaksiatan yang kau bersumpah untuk tidak melakukannya? Maka beliau katakan, wahai ayah, walaupun aku tidak disumpah sekarang ini, aku sangat benci kepada kemaksiatan dan aku sama sekali tidak akan mau melakukannya. Nah, didikan. Sehingga Pak, umur 9 tahun tiba-tiba datang kepada ayahnya, Abi Ahmad ini. Ayah, boleh tidak aku minta izin? Minta izin apa? Coba lihat bagaimana minta izinnya. Kan beda sama minta izinnya anak-anak kita. Umur 9 tahun minta izinnya begini bunyinya. Ayah, aku minta izin supaya aku berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Heran ayahnya. Diminta izin seperti ini. Maka kata beliau, kata ayahnya, gal tunggu sampai aku bertanya kepada guruku. Nah, lihat. Orang dulu seperti itu, berkaitan dengan guru lagi. Walaupun sudah punya anak, walaupun sudah tua, dia tetap kembali kepada ulama. Nggak mau dia itu terjerumus ke dalam kesalahan. Man istakhara lam yakhib. Orang yang bermusyawarah itu meminta pilihan kepada orang yang tepat, tidak akan rugi, tidak akan salah. Datang pada gurunya, kata gurunya, tanyakan kepadanya, kenapa dia mengucapkan itu? Kalau dia mengucapkan itu karena diperintah seseorang atau karena meniru seseorang, jangan izinkan. Tapi kalau dia mengucapkan itu dari dirinya sendiri, izinkan. Maka ditanya oleh ayahnya, Ahmad, kamu berkata demikian kepadaku itu karena disuruh orang atau karena meniru orang? Kalau tidak ya, aku sendiri yang meminta izin kepadamu untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kalau begitu aku izinkan kau. Mulai saat itu, dia langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yaqadatan. Terjaga setiap hari. Bahkan yang ngatur segala macam kebiasaannya sehari-hari itu langsung Nabi Muhammad SAW. Kamu tidur di sini, ini bantalnya. Kamu makan ini, kamu pergi ke sini, ini. Setiap hari itu beliau sendiri yang mengaturnya. Sehingga apa? Umurnya 80 tahun lebih tapi tidak pernah mandi besar. Mandi hadas besar gak pernah. Kamu berapa kali sudah? Setiap bulan kan head terus. Ini mandi besar gak pernah. Kenapa gak pernah ihtilam, gak pernah. Gak pernah hubungan badan sama istri, gak pernah, gak punya istri dia. Waktu ditanya, kenapa kau tidak kawin? Kan yang namanya kawin itu menurut anak pondok santriwati dan luar dakwah, itu adalah surga dunia. Itu tambahan doang. Gitu. Apa kata Abu Ahmad, bagaimana aku rasakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan yang sudah aku rasakan? Adakah kenikmatan melebihi daripada kenikmatan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW? Ada kenikmatan? Nggak ada. Nggak ada, seakan-akan pernah ngerasakan aja. Yang semacam ini juga terjadi kepada seorang wanita. Ini kan pria, oh biasa, banyak laki-laki. Nabi kan semuanya laki-laki. Para aulia kebanyakan laki-laki. Makanya yang terkenal di Pulau Jawa itu adalah Wali Songo. Nggak ada Waliyah Songoa gitu. Ya kan? Semuanya wali, laki-laki semuanya. Kebanyakan. Tapi ada perempuan. Makanya Habibullah Haddad beliau mengatakan, fihin nisa yuksamna karrijali. Di situ ada perempuan-perempuan yang mendapatkan bagian-bagian sama persis seperti bagian laki-laki. Jangan katakan perempuan tidak ada yang wali. Siapa bilang? Bahkan kalau Ustaz jadi perempuan, oh Ustaz bisa jadi wali cepat. Karena gampang. Mau kumpulkan kebaikan gampang. Apalagi sudah kawin. Oh gampang sekali. Pokoknya malam Jumat, malam Senin senangkan suami. Jangan pernah bantah sama suami. Tunduk sama suami. Apa sih susahnya? Cuma kayak begitu. Apa susahnya? Beda sama laki-laki. Laki-laki cari nafkah, harus ketemu orang ini, orang itu, yang begini, yang begitu. Perempuan apa? Di rumah. Melahirkan, menyusui. Masak. Apalagi? Hanya itu yang jadi cobaannya. Cuma ngadepi suami satu orang, gak bisa. Yang suami beginilah, begitulah, bikin marah lah, begini. Gak bisa satu orang. Suami berapa yang ditemuin? Lain tetangga, lain keluarganya, lain keluarga istrinya, lain mitra kerjanya, lain dia di pasar, lain dia di sini, semuanya itu banyak. Lebih banyak daripada yang kamu hadapi. Kamu ngadepi satu orang saja gak bisa? Nanti gak? Makanya Ustaz bilang, kalau saya jadi perempuan, cepat mau jadi walinya gitu. Makanya Ustaz jadi laki-laki, makanya gak wali-wali sampai sekarang gitu. Kalau mau jadi perempuan, gampang. Cukup taat. Nah, cuma ya gitu, namanya setan itu gak mau. Makanya perempuan itu kalau sudah berani sama suami, demi Allah lihat wajahnya, persis setan. Nah, ini lihat. Yang dulunya cantik, jeleknya luar biasa. Nah, ini lihat. Lihat orang-orang suami, istri-istri yang berani sama suaminya, lihat. Yang sudah berani bantah, berani marah-marah sama suaminya. Demi Allah itu adalah ahli neraka semua itu. Itu yang mal'un-mal'un semuanya itu yang seperti itu. Kalau dia itu gak bertobat, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, karena memang jangan pun sampai kita itu bikin marah pada suami, bikin kesal aja pada suami, itu dosa besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita yang berpuasa sebulan suntuk, sebulan penuh berpuasa siang hari. Malam harinya sholat semalam suntuk, sebulan penuh. Lalu dia itu pernah membuat gusar, membuat kacau pikiran suami, membuat galau hati suami. Sekali saja itu semua pahalanya dihapus. Tapi sebaliknya, kalau seumpama ada seorang istri bikin senang suaminya sampai tidur sama dia, apa yang didapatkannya? Seperti pahalanya orang yang berjuang fisabilillah, seperti pahalanya orang yang sedekah dengan tanpa batas sebanyak-banyaknya, seperti orang yang pulang dari haji dengan predikat haji yang mabrur. Berapa pahalanya itu? Nah, cuma sayangnya perempuan memang, dasar perempuan memang akalnya kurang ya. Malam Jumat tinggi makamnya, Jumatnya terperosok lagi ke bawah. Gitu. Ya bikin marah lagi sama suaminya. Jadi grafiknya itu turun naik. Malam Jumat sama Senin doang naik ke atas. Begitu Jumatnya sama Seninnya cerut ke bawah. Pertahankan. Gampang, jadi perempuan itu gampang. Sebetulnya dia gampang. Karena yang dihadapi berapa? Satu orang cuma. Kendalikan perasaanmu. Jangan cuma mikiri dirimu. Oh, perempuan itu mau mikiri dirinya aja. Aku yang harus dimanja. Aku yang emang kamu siapa? Setiap hari masuk kamar mandi, buang air, kentutnya bau. Pakai punya tuntutan yang lebih-lebih, yang banyak-banyak kepada suaminya. Itu setiap istri yang bikin marah suaminya, itu langsung yang namanya bidadari atas sana. Kurang ajar kau, katanya. Dia cuma sebentar bersamamu, entar lagi bersama aku. Itu loh yang dikatakan oleh bidadari. Terus kamu mau apa? Mau marah? Mau merasa cemburu pada jari? Enggak level lah ya. Bidadari itu cantik, luar biasa. Kalau minum kopi itu kelihatan dari luar sini. Kamu kan bolotnya yang kelihatan gitu. Cantik-cantiknya perempuan sekarang nih. Lihat kakinya, banyak murnya. Diginiin aja, seret, langsung tergores gitu apa. Ada sisiknya gitu. Iya kan? Coba lihat nih, hati yang putih-putih itu. Kayak gitu mau sombong sama suaminya. Orang dulu itu ada satu orang cantik dapat suami jelek. Istrinya cantik, suami jelek, sampai heran. Nabi Musa ini heran, kok ada wanita cantik dapat suami jelek? Dipanggil. Penasaran kan? Ingin belajar kepada suatu pengalaman. Apa sih yang terjadi kok bisa mau? Mau gak kamu dapat orang jelek? Hah? Mau gak pak? Mau apa gak mau? Tergantung orang jeleknya siapa dulu, ya kan? Kalau gak jelek amat, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gak kaya atau pintar atau alim atau soleh, pejabat, ya gak mau gitu. Nah, tapi kalau jelek tapi wali ya nggak apa-apa gitu. Iya. Nah itu. Akhirnya bertanya, kenapa kau mau sama dia? Padahal kamu cantik, kamu bisa memilih yang lebih daripada dia. Apa jawabannya? Nah, dia termasuk yang bisa melaksanakan hikmah kata mutiara ini. Apa beliau katakan? Mungkin aku dulu berbuat sesuatu yang buat murka Allah sehingga balasanku seperti ini yang aku rasakan. Dan mungkin dia dulu berbuat kebaikan sehingga Allah ridha dan Allah memberikan balasan berupa aku untuknya. Nah, ini loh. Merasakan lazat, semuanya lazat, enak. Keputusan Allah apapun bentuknya, nikmat dirasakan. Nah, ini seorang imannya, seorang hamba yang beriman. Jangan pakai banyak berbicara. Ingatkan kemarin dikatakan oleh Abu Haddad, lau walam wa kaifa qaulu dzil hamak, orang bodoh yang mengatakan demikian. Paham? Jadi harusnya apa? Diam aja diam, jangan banyak bicara. Kita ini statusnya sebagai seorang hamba. Paham? Jangan banyak menentang kepada Allah Ta'ala. Orang tuaku begini-begini, tidak usah ngurusi orang tua. Orang tua itu urusannya sendiri. Anak itu tidak ada hak untuk ngurusi orang tua. Sampai Yahano mau ngatur-ngatur orang tua. Orang tua itu lebih pintar, lebih pengalaman dari kamu. Siapa kamu? Kamu belum kawin juga belum. Cari uang juga belum. Sampai mau nyalah-nyalahkan orang tuanya. Salah. Na'udzubillah. Jangan sampai. Kalau sampai terus kayak begitu, akhirnya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Anak-anak seperti itu. Ustaz tidak mau punya anak yang semacam itu kepada orang tuanya. Ustaz tidak mau. Anak Ustaz semuanya harus bakti sama orang tuanya semuanya. Kalau semacam itu, kalau dia itu tersakiti aja, tersinggung aja dengan kata-katanya, dengan sikapnya. Apalagi sampai orang tuanya telpon sama Ustaz. Kemudian dia, kenapa anak saya begini, dia itu malu orang tuanya begini. Astagfirullahaladzim, malu. Harus bangga. Orang tua itu my hero. Orang tua itu adalah pahlawan. Kalau orang tua itu merasa kurang di dalam mata kamu itu karena sesuatu. Dia ada sesuatu alasan, kita gak tahu alasan itu apa. Kita malumi. Bukan malah kita itu menyalahkan dia, apa-apa lagi menghargai dia. Siapa ente? Ente itu siapa? Ente yang butuh kepada dia, bukan dia butuh kepada ente. Kamu itu surga nerakamu, itu tergantung orang tua. Dan orang tua tidak tergantung pada kamu. Oleh karenanya, jadi jangan pakai sampai sok kepada dirinya sendiri. Jadi ingat, syariat itu di atas segalanya. Biarkan kita itu tunduk kepada agama. Siapapun kita, lihatlah fungsi jadi diri kita. Siapa kita? Kita sebagai seorang suami. Fungsinya itu sebagai seorang suami menurut syariat. Kita sebagai istri, fungsinya itu harus tahu sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Harus seperti itu. Itu adalah seorang yang benar. Tapi kalau sudah dia itu melampaui batasannya sebagai fungsi yang sudah ditentukan Allah Ta'ala, itu yang zalim. Itu yang masalah itu. Nah, oleh karenanya, jangan pernah kita mengatakan, kenapa Allah begini, kenapa Allah begini? Enggak. Semuanya keputusan Allah, itu yang terbaik. Cuma kita itu tidak tahu kebaikan itu kapan datangnya. Ada satu orang datang pada Ustaz. Ustaz, tolong diistikharahkan. Ustaz katakan, anda enggak pernah istikharahkan untuk kawin, enggak pernah istikharah. Minta istikharah sama orang tua. Istikharah sama orang tua. Katanya orang tuanya, mimpinya baik-baik. Oh, sudah bagus itu. Saya bilang, oh bagus. Namanya saja bagus. Saya bilang gitu. Kawin. Dapat setahun. Datang. Dia nangis-nangis depannya Ustaz. Katanya bagus Ustaz. Katanya baik. Tapi kok saya dapatnya kok enggak baik. Ustaz. Saya dipukul setiap hari. Saya ini. Pokoknya cerita tentang kekelamannya. Maka saya katakan. Kalau istikharahnya itu hasilnya baik, berarti baik buat kamu. Yang terjadi pada saya baik, baik. Kenapa kebaikan itu, ataupun tidak baik itu bukan di dunia. Bisa di dunia kita rasakan, bisa jadi di akhirat. Berarti kebaikan itu, yang Allah pilihkan buat kamu itu adalah kebaikan yang abadi, kebaikan yang hakiki. Kalau sumpah maka ditampakkan Allah Ta'ala, kamu mau handphone, tapi cuma sehari. Saya kasih handphone, tapi sehari harus kembalikan lagi pada Ustaz. Atau, kamu tak kasih handphone yang zaman dulu, yang jadul tuh. Nokia pisang. Itu kamu belum lahir mungkin dulu. Itu Nokia pisang itu, kalau sekarang pegang beratnya luar biasa gitu. Tapi untuk kamu selamanya, pilih mana? Pilih yang mana? Enggak mau pilih yang ini, Ustaz. Ini kan Galaxy S5, mahal. Walaupun sehari, yang penting gengsi sehari, gitu ya. Gengsi sehari, mau dipilih, gitu. Pilih yang selamanya, aku bisa telepon, aku bisa mendapatkan update berita dan sebagainya, walaupun jadul, ya kan? Yang penting kan itu milikku sendiri. Daripada itu milik ustaz, satu hari harus dikembalikan, entar sisa harinya bagaimana? Kita enggak punya apa-apa. Nah, jadi orang yang berakal seperti itu. Sehingga saya katakan, apa yang kamu dapatkan? Kalau seumpama kamu dalam keadaan seperti ini, kemudian kamu sabar, apa yang kamu dapatkan? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, ayu mamra'atin sabarat ala su'i khuluki zawjiha a'toha Allah minas tawabi mitlam a'to asiyah zawjat Fir'aun. Perempuan mana saja yang sabar terhadap perilaku yang tidak baik dari suaminya, dia sabar, maka nanti di akhirat dia akan diberikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Asiyah. Mau dapat magamnya Sayyidatuna Asiyah hanya dengan karena sabar pada suaminya? Inti mau bersanding dengan Sayyidatuna Asiyah. Sayyidatuna Asiyah sudah jelas dia bersanding dengan siapa? Nabi Muhammad SAW, karena dia akan menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Derajat yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Karena apa? Karena kamu sabar kepada suami. Memang kamu sakit-sakit terus. Sakit terus. Kalau sakit terus, kenapa kamu bisa tidur? Orang sakit nggak bisa tidur. Berarti kan ada rehatnya kan? Tidur, rehat. Ketika ketemu sama orang yang menyenangkan, lupa. Ketika kamu senang-senang bersama teman-teman kamu, lupa. Berarti kan ada rehatnya. Masih mending. Tapi lihat bagaimana rehat sakit kamu itu yang selama 60 tahun itu kamu rasakan. Dibandingkan kemudian Allah akan memberikan kamu kenikmatan yang abadi bersama Nabi Muhammad satu atap. Apakah kamu rasakan ini adalah sebuah kesengsaraan? Sudah lupakah kita kepada hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita tentang ahli surga? Di mana ahli surga itu? Satu kali masuk surga, masuk dalam surga, keluar lagi. Fem. Kemudian dia ditanya, kamu waktu di dunia dulu, ya, waktu kamu di dunia dulu, yang kamu rasakan daripada segala macam kepahitan, keputusan Allah, cobaan-cobaan yang begitu berat itu, Fem, bagaimana engkau rasakan? Seperti apa bentuknya? Seberapa lama engkau rasakan? Apa jawaban orang yang ahli surga ini? Aku pernah dicoba oleh Allah Ta'ala. Aku pernah merasakan demikian? Kayaknya enggak deh. Lupa. Sekejap masuk surga itu lupa semuanya. Paham? Nah, bandingkan dengan orang yang ahli neraka, na'udzubillah. Paham? Dimasukkan neraka sebentar, angkat lagi oleh Allah Ta'ala. Tanya, ingat enggak kamu kenikmatan-kenikmatan kamu ketika di dunia dulu? Kenikmatan kamu berperilaku free sex. Kenikmatan kamu menghisap narkoba. Kenikmatan kamu begini, begitu, dan sebagainya. Apa jawaban dia? Pernah aku rasakan nikmat itu? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku dari lahir dulu sampai sekarang tetap aja disiksa. Dari saking pedihnya siksaan yang dia terima. Padahal itu baru pemula. Mau seperti itu? Lupa semuanya, lupa. Dengan mati saja lupa. Coba tanya sama orang mati. Kamu ingat enggak? Tanya sama orang mayit. Kamu ingat enggak apa yang terjadi? Ingat enggak kira-kira? Kalau mau mati masih ingat. Nah, buktinya ada seorang suami yang ketika dia itu akan meninggal dunia, istrinya itu terisak menangis. Paham, kalau sudah mau mati baru menangis. Baru sedih, baru nyesel. Nunggu suaminya mau mati dulu. Hah? Nunggu suaminya mati dulu atau sekarat dulu baru kamu mau sadar? Tunggu saatnya. Kita bacakan Fatihah aja biar cepat mati itu suaminya itu. Hah? Baru sadar gitu loh. Mau habis, gak sadar-sadar juga sampai wajahnya itu kelihatan. Kalau orang yang sudah berani sama suami itu kelihatan wajahnya itu tercoreng gitu. Paham? Dari saking murkanya Allah kepada dia gitu. Gak ada hak. Paham? Mengangkat suara di atas suami, gak ada hak. Apalagi marah suami, gak ada hak. Siapa ente mau marah-marah suami? Suami di atas. Paham? Suami itu seorang pemimpin. Ada satu orang perempuan sahabat Nabi datang kepada Nabi pakai sok-sokan mau niru sahabat yang laki-laki. Beda, laki perempuan beda. Hey, ar-rijalu gawamuna 'ala an-nisaa. Dia bilang, "Gali Rasulullah, di manakah aku nanti tempatnya ketika aku berada di akhirat?" Maksudnya mau niru sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki datang kepada Nabi, "Gal aina ana? Anta fil jannah." Anta fil jannah kan banyak bilang gitu sama Rasulullah. Baik. Wah, Rasulullah diminta apapun oleh sahabatnya dimintakan. Minta suruh doa apapun dimintakan. Ini perempuan datang pakai yahno niru laki-laki juga. Rasulullah, aku nanti di surga di akhirat di mana? Apa jawab Nabi? Naruki wa jannatuki fi yadi zaujiki. Nerakamu, surgamu itu di tangan suamimu. Tanya sama suamimu. Kalau suamimu ridho, kamu berada di surga. Kalau suami kamu tidak ridho, enggak bakalan kamu masuk surga. Emang Allah butuh sama kamu? Emang surga butuh tak sama kamu? Apa yang kamu punya? Enggak mandi 3 hari baunya luar biasa? Setiap hari masuk kamar mandi? Kayak gitu sombong sama suami? Nah, makanya kalau ada yang kayak begitu, ceraikan aja istri itu. Nanti bakal nyesel dia. Emang ada yang mau sama dia? Ada yang mau? Siapa mau bekas siapa? Bekasnya orang, siapa yang mau? Mau kamu bekasnya sendoknya orang? Nah, ini bukan cuma bekasnya sendok, bekasnya tempat yang paling menjijikkan. Ngapain? Ya kau masih cantik. Perilaku yang tidak baik itu berpengaruh kepada kealpaan, kenaifan, ketiadaan daripada aura wajah. Cantik dulunya, begitu kawin jelek. Nah, itu adalah akhlaknya tidak baik pada suami. Dulunya jelek dia, begitu kawin langsung masya Allah tampak auranya, tampak cahaya wajahnya itu solihah. Bisa dibedakan. Bedakan, lihat dari bibirnya aja kelihatan. Orang yang solihah nggak solihah kelihatan. Nah, Ustaz kenapa begini? Karena begitu banyak yang sharing sama Ustaz, para suami sharing pada Ustaz. Sehingga Ustaz ini kadang-kadang mengatakan seperti yang dikatakan Sayyidina Umar. Yang waktu itu pernah marah juga pada istrinya gitu. Sampai ketika marah dia itu dia bilang ngendumel, katanya orang Jawa itu ngendumel, ngomong sendiri. Apa itu yang diomongkan Sayyidina Umar? Innan nisa'a syayatin, fahdari syayatin. Sungguh perempuan itu semuanya itu setan-setan itu semuanya gitu. Awas kalian kepada setan-setan. Akhirnya lagi ngomong kayak begitu, ketemu perempuan tua, dengar omongannya. Katanya perempuan tua itu gal, akhtata ya amirul mukminin, salah kamu katakan demikian. Lalu yang benar apa? Yang benar adalah innan nisaa rayyahin, wa man la yuhibbu syamar rayyahin. Perempuan itu adalah bagaikan bunga yang berkuncup. Siapa yang enggak suka mencium bunga yang berkuncup? Nah, disitulah katanya Umar, ya benar, engkau yang kau katakan itu benar. Akhta Umar wa sobatil mar'ah. Dia itu ada seorang yang berjiwa munsif. Memang, kalau lagi manis, oh perempuan manisnya luar biasa. Lebih manis dari gula, bahkan lebih manis dari madu, lebih harum daripada bunga. Tapi kalau sudah datang setannya, datang iblisnya, lebih tajam daripada duri, lebih bau daripada hara. Nah, jadi ngomongnya kayak begitu jadinya gitu loh. Jadi jangan ikuti setan. Paham, ikuti Nabi Muhammad. Pernah Sayyidah Khadijah itu sampai membuat gusar Nabi Muhammad? Pernah? Lihat bagaimana Sayyidatuna Fatimah Zahra. Begitu salah ucap saja, salah ucap, salah ngomong. Sehingga Sayyidah Ali itu lain wajahnya. Begitu lain wajahnya langsung spontan Sayyidatuna Fatimah itu tampak menangis dan dia itu minta maaf kepada Sayyidah Ali. Minta maaf berkali-kali tidak berubah, tetap saja apa Sayyidina Ali itu wajahnya seperti marah. Apa yang dilakukan Sayyidina Fatimah? Ngeling-ngelingi Sayyidina Ali sambil merayu-rayu, sambil minta maaf. Tolong maafkan aku dari saking takutnya. Mungkin sebelum dia itu mendapatkan maaf, dia meninggal dunia. Itu maksudnya takutnya. Itu orang soleh, itu orang beriman. Sehingga begitu dia itu berkeliling seperti layaknya orang tawaf, sampai 7 kali, baru Sayyidina Ali ketawa, dipeluk Sayyidina Fatimah. Sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai kabar itu kepada Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Fatimah? Lihat bagaimana didikan Nabi Muhammad kepada putrinya, kepada cucunya, kepada keluarganya. Beliau katakan, "Ya Fatimah, kalau seumpama engkau tadi meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan maaf dan ridho daripada suamimu, maka demi Allah aku tidak akan melaksanakan sholat jenazah terhadapmu." Tidak akan mendapat. Rasulullah tidak akan melaksanakan sholat jenazah. Artinya apa? Wanita, istri yang durhaka itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau siap, silakan kawin. Kalau belum siap, biar di sini dulu 10 tahun ya. Siap? Nah, daripada nanti dipanggang di neraka, mau dipanggang? Semoga kita semua termasuk yang solihah. Semoga kita termasuk yang tertata keimanannya, tertata akhlaknya, tertata keislamannya, tertata ketakwaannya, sehingga kita menjadi seorang wanita yang selalu membanggakan keluarganya, terutama suaminya, anak-anaknya, dan juga membanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadin niyatin salihah ala manasa salih al-Fatihah.